Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الله حفظكم الله جميعا. Kemarin sudah kita selesaikan penafsiran daripada firman Allah Subhanahu wa taala Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim terkandung beberapa faedah yang sangat mulia yang sudah kita sebutkan kemarin mengenai makna Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim, kemudian juga makna Allah atau Lafzul Jalalah. Makna daripada Lafzul Jalalah Allah maknanya adalah ma'luh ay al-ma'bud. Naam, zat yang disembah. Kemudian sudah kita sebutkan barakallahu fikum bahwasannya nama Allah itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Sehingga kembali semua nama-nama yang ada kepada nama Allah. Ar-Rahman kembali kepada Allah. Ar-Rahim kembali kepada Allah. Ar-Razzaq kembali kepada Allah. Al-Ghaffar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terbalik. Jangan sampai kita terbalik dalam memahami Allah kembali kepada Ar-Rahman. Itu keliru. Walaupun secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala itu apa? Namanya di antaranya adalah Ar-Rahman. Itu benar. Tapi jangan sampai kita nama yang besar ini, yang agung ini, yang paling besar kita kembalikan kepada nama-nama yang lain. Naam. Karena apa? Karena nama Allah Subhanahu wa taala yang paling besar Al-Azam adalah Allah ini. Apa itu ya? Naam barakallahu fikum. Kemudian Ar-Rahman itu maknanya lebih umum daripada Ar-Rahim. Ar-Rahman dzurrahmatil wasi'ah. Zat yang memiliki kasih sayang yang luas. Orang kafir juga dapat, orang muslim juga dapat, ya kan? Orang kafir juga bisa makan, ada yang kaya, ada yang hidupnya mewah dan semisalnya. Tapi beda dengan apa? Dengan yang diberikan kepada orang muslim. Kalau orang kafir barakallahu fikum, kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka di dunia hanya saja apa? Istidrat, pengunduran waktu saja. Nah, pengunduran waktu dalam artian ketika sudah datang ajal mereka, kemudian sudah wafat atau sudah meninggal, akhirnya apa? Mereka pun di akhiratnya tidak mendapatkan apa-apa. Tapi apa? Justru di neraka jahannam dalam keadaan kekal. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab yaitu al-yahud wa nasara, kemudian dari kalangan orang-orang musyrikin, mereka berada di neraka jahannam kekal di dalamnya. Yang namanya kekal bagaimana? La yamutu fiha wala yahya. Tidak merasakan kematian, tidak pula merasakan hidup, merasakan terus azab. Waliyadzubillah. Naam. Paham ya? Ini azab ini kekal. Naam barakallahu fikum bagi orang-orang kafir, baik orang kafir yang asli memang sejak awalnya kafir atau orang kafir yang murtad. Kafir yang apa? Murtad, keluar dari agama Islam. Waliyadzubillah ya. Naam. Kemudian Ar-Rahim itu maknanya lebih khusus. Naam. Ar-Rahmah al-musilatu ilal marhum, yaitu kasih sayang yang sampai kepada orang yang apa? Dirahmati saja. Naam bil mukminin, dari kalangan orang-orang mukminin. Apa itu ya? Kalau Ar-Rahmi, Ar-Rahim itu kan nama Allah Ta'ala. Tapi maknanya apa? Durrahmati na'am al-makhsusah bil-mu'minin. Zat yang memiliki apa? Rahmah. Kasih sayang yang dikhususkan bagi orang-orang mukminin. Paham itu ya bedanya ya? Kalau Ar-Rahman, na'am zat yang pengasihnya istilahnya gitu kan? Itu umum maknanya. Orang kafir juga dapat, orang muslim juga dapat. Tapi Ar-Rahim itu juga di dalamnya mengandung sifat apa? Ar-Rahmah. Menyayangi, tapi khusus. Paham ya? Kalau Ar-Rahim khusus bagi orang-orang mukminin. Kalau Ar-Rahman Di dalamnya juga terkandung sifat rahmah, tapi luas. Mencakup orang mukmin, mencakup orang kafir. Paham soal bedanya ya? Naam barakallahu fikum. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang berikutnya barakallahu fikum. Qala al-muallif waffaqahumullah. Naam. Berkata pengarang ini, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada mereka. Yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Sebelum kita baca tafsirannya barakallahu fikum, kita lihat dulu nah makna daripada alhamdulillah rabbil alamin. Sering kita jumpai, sering kita baca, tapi ternyata di dalam alhamdulillah rabbil alamin, al itu sendiri adalah al istighraqiyah. Istighraqiyah itu adalah al yang mencakup seluruhnya. Jadi seluruh pujian, seluruh sanjungan, paham ya? Nah, itu semuanya hanya diperuntukkan atau hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum itu. Naam. Itu alhamdulillah rabbil alamin, alnya itu al istighraqiyah yang maknanya mencakup seluruh pujian. Paham ya? Jadi maknanya adalah apa? Jami'ul mahamid maknanya. Seluruh pujian-pujian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sana itu adalah lafaz alhamdu, ada lafaz al-madhu. Nah, bedakannya alhamd sama al-madh itu beda. Kalau alhamdu, lafaz alhamdu itu pujian juga secara bahasa Indonesianya ya. Kemudian al-madhu itu secara bahasa Indonesia juga pujian. Cuman bedanya kalau dalam bahasa Arab dibedakan. Kalau alhamdu maknanya adalah wasful mahmudi bil kamal, na'am, ma'al mahabbah wa ta'zim. Apa artinya? Mensifati zat yang terpuji dengan kesempurnaan, tapi diiringi dengan apa? Diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan. Bedakan ya, itu alhamdu. Jadi alhamd atau alhamdu, apa definisinya? Wasful mahmudi bil kamal, mensifati zat yang dipuji yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, disifatikan mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala bil kamal, dengan kesempurnaan, tapi apa? Tapi diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan. Nah, ini enggak boleh diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak boleh diperuntukkan untuk yang lainnya. Paham itu ya? Kemudian yang kedua adalah al-madhu. Kalau al-madhu itu wasfu al-mamduh bil kamal bi ghairi al-mahabbah wa ta'zim. Paham ya? Bi ghairi al-mahabbah wa ta'zim. Apa artinya? Mensifati orang yang dipuji, atau mensifati sesuatu yang dipuji tanpa diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan. Nah, ini umum. Manusia bisa enggak manusia? Fulan memuji si fulan. Fulan menyanjung si fulan. Tapi kan tanpa diiringi kecintaan yang lebih dan juga pengagungan. Ya cuma sekedar pujian gitu aja, ya kan? Nah, kalau diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan, nah ini namanya alhamd. Nah, kalau alhamdu tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Sehingga dalilnya jelas, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian yang diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham maksudnya ya? Jadi kalau kita misalkan si fulan memuji si fulan, si fulan menyanjung si fulan, itu ada rasa pengagungan yang tinggi dan rasa cinta yang tinggi enggak? Tidak. Sebatas saja. Paham ya? Karena rasa cinta yang mutlak, pengagungan yang mutlak itu hanya diserahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi paham bedanya? Bedanya kalau hamd itu pujian yang diiringi dengan apa? Pujian yang diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan. Kalau al-madhu itu sekedar pujian tapi tanpa diiringi apa? Rasa cinta dan pengagungan. Paham bedanya insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum itu bedanya. Ewa. Kita lanjutkan. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji, seluruh pujian. Naam. Hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Kita lihat di situ tafsirannya. As-sana'u 'ala Allah bi sifatihi allati kulluha awsafun awsafu kamalin. Perhatikan. Yaitu sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifatnya yang seluruhnya adalah apa? Adalah awsaf kamalun. Awsafun kamalun. Yang semua adalah apa? Sifat-sifat yang sempurna. Jadi sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada duanya. Sempurna semuanya. Berbeda dengan makhluk ya. makhluk itu kan disifati dermawan itu kan barakallahu fikum ketika dia berbuat dermawan. Adapun ketika dia belum berbuat sifat dermawan itu enggak disifati. Tapi Allah Subhanahu wa taala, paham ya? Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan atau tidak menciptakan tetap disifati apa? Menciptakan. Paham ya? Allah taala dimiliki nama, namanya apa? Al-Khaliq, pencipta. Tapi di dalam nama Al-Khaliq, setiap di dalam nama itu mengandung apa? Sifat. Sifatnya apa? Al-Khaliq, penciptaan. Paham ya? Kalau manusia itu biasanya, kalau manusia ya, makhluk biasa itu, nah barakallahu fikum, ya seperti kita ini misalkan, itu disifati dengan sebuah sifat itu karena sudah terjadi. Ada sifatnya gitu loh. Fulan dermawan sekali ya, atau fulan dermawan. Karena sudah melakukan perbuatan dermawan tadi. Tapi kalau sebelumnya enggak disifati. Tapi Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum ketika berbicara atau tidak berbicara, ketika turun atau tidak turun, ketika beristiwa ataukah tidak, itu semuanya apa? Tetap ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tetap disifati Allah taala itu beristiwa, Allah taala turun, Allah taala berbicara. Paham itu ya? Na'am barakallahu fikum. Jadi harus diperhatikan dan harus dipahami perbedaannya. Naam. Na'am barakallahu fikum. Berikutnya, jadi insyaallah paham ya, insyaallah ya. Na'am. Wa bi ni'amihi adh-dhahirah wal batinah, dan juga dengan nikmat-nikmatnya yang nampak maupun yang tersembunyi. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa-apa yang ada pada kalian berupa kenikmatan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Paham ya? Nah barakallahu fikum, semua kenikmatan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, ad-diniyah wa dunyawiyah, kenikmatan yang sifatnya agama atau kenikmatan yang sifatnya dunyawiyah, dunia. Karena dunia barakallahu fikum, seseorang ketika diberikan taufik hidup di dunia, mungkin dia memiliki kekayaan, bisa menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu berarti kenikmatan tersendiri. Naam ya? Atau sebaliknya, dia tidak memiliki harta yang banyak tapi agamanya bagus. Diberikan kenikmatan yang sangat besar berupa agama yang bagus. Naam, mengenal agama Islam, kemudian juga mengenal as-sunnah, mengenal juga al-ilm, itu kenikmatan yang sangat besar dalam masalah agama ini. Sehingga disebutkan dalam sebuah ucapan yang sangat indah, Na'am barakallahu fikum, apa itu ucapan itu? Ma ahsana dunya wa din idza istama'a. La barakallahu dunya bila dini. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Alangkah indahnya apabila dunia dan agama bisa bersatu. Indah. Dunia dan agama kalau bisa bersatu indah. Tapi apa? La barakallahu dunya bila dini. Tidak ada barakahnya dunia tanpa agama. Kenapa demikian barakallahu fikum wa hafizakumullah? Dikarenakan dunia itu seseorang semakin mengejar dunia, meninggalkan akhiratnya, akhiratnya tidak akan bisa menyusul. Tapi kalau yang dikejar adalah akhiratnya, dunia pasti akan menyusul. Paham ya? Kalau kita perhatikan ya, orang-orang yang kaya, pejabat-pejabat atau petinggi-petinggi negara misalkan, mereka kaya, punya ini dan itu, mereka makan enggak? Makan, kita juga makan. Secara tidak langsung ada kesamaan, sama-sama makan, sama-sama minum, sama-sama tidur, sama-sama juga kadang senang, kadang susah. Tapi masalah ilmu mereka punya enggak? Belum tentu. Ilmu syar'i, ilmu agama belum tentu mereka punya. Sehingga mereka bisa jadi iri dengan orang-orang yang para penuntut ilmu. Wong di sana demonstrasi, rame-rame, ribut-ribut, kalian tenang aja dalam masjid, belajar misalkan. Itulah keirian mereka. Kenapa kok ini? Dikarenakan mereka menganggap bahwasannya apa? Bahwasannya seakan-akan kita ini gak peduli dengan mereka. Memang kita gak peduli dengan acara-acara, ritual-ritual yang di luar syariat. Nah, barakallahu fikum. Itulah yang bikin kita itu tenang. Karena kita patokan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, mereka akan iri. Paham ya? Orang-orang mungkin pejabat tinggi atau petinggi negara dan misalnya mereka sibuk ngurusinnya seperti itu. Tapi kalau kita kan tenang. Paham ya? Karena tenangnya dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Na'am barakallahu fikum ya wa. Ewa kata beliau di sini perhatikan. Wa fi dhimni amrun li'ibadihi an yahmaduh. Dan juga kandungan pujian tersebut ada perintah terhadap para hamba-hambanya an yahmaduh, agar semuanya atau mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fa huwa al-mustahiqqu lahu wahdah, maka dia adalah zat yang berhak, yang layak semata, tiada duanya. Paham ya? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk mendapatkan pujian tersebut. Karena alhamd khusus enggak tadi? Alhamdu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-madhu bagaimana al-madhu? Bisa yang lainnya. Karena al-madh pujian yang namanya al-madh itu apa? Sifatnya umum. Dalam artian na barakallahu fikum itu makhluk pun juga boleh. Paham ya? Karena tidak ada unsur pengagungan, tidak ada unsur rasa cinta yang lebih tadi. Paham ya? Na barakallahu fikum. Berikutnya kata beliau di sini, na barakallahu fikum. Wa huwa subhanahu al-munshi'u lil khalqi. Dan dia maksudnya Allah Subhanahu wa taala al-munshi'u yang mewujudkan, munshi'u itu yang mewujudkan ya. Namil khalqi yang mewujudkan para makhluk. Munshi' itu artinya yang membikin dan mewujudkan. Yang mengadakan itu, mengadakan, yang mewujudkan, yang membikin, nah, sama maknanya. Paham ya? Yang mewujudkan makhluk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang membikin makhluk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan makhluk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala adalah zat pencipta segala sesuatu. Nah, barakallahu fikum. Al-qa'imu bi umurihim. Naam. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang apa? Yang melakukan seluruh perkara-perkara mereka. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya yang mengatur dan juga yang nak memberikan atau mengurus semua perkara hamba-hambanya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Hamba barakallahu fikum diberikan rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang beri. Karena rezeki turunnya dari mana rezeki? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langitlah rezeki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Jadi rezeki di langit barakallahu fikum. Naam. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat pemberi rezeki dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Paham itu ya? Naam barakallahu fikum. Jadi rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir kita kelihatannya tidak punya harta yang banyak, tidak memiliki harta yang lebih, namun kehidupan itu pasti selama kita masih diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki akan sampai kepada kita. Naam, aslinya barakallahu fikum modal kita adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih rezeki yang banyak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah taala berfirman, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya na'am barakallahu fikum Allah taala akan mudahkan bagi dia jalan keluarnya. Yaj'al lahu makhraja. Jalan keluar kemudahan itu ada. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah taala akan beri rezeki dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Manakala rezeki yang dicari adalah halal. Paham ya? Bukan rezeki yang haram, bukan rezeki yang mungkar dan semisalnya, tapi rezeki yang halal. Allah taala akan mudahkan semua urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah taala jadikan bagi dia apa? Urusannya itu mudah semuanya. Paham ya? Sehingga di sana ada sebuah pepatah yang sangat bagus sekali mengenai apa? Mengenai sumber ketakwaan. Dalam artian ketakwaan itulah yang harus kita andalkan untuk agar kita senantiasa memiliki rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, alaika bittaqwallahi in kunta ghafila. Alaika bittaqwallahi in kunta ghafila. Wajib atas dirimu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kamu lalai. Ya'tika bil arzaqi min haitsu la tadri. Ya'tika bil arzaq min haitsu la tadri. Akan datang kepadamu rezeki-rezeki dari arah yang kamu tidak tahu. Terkadang kita gak menyangka kan, wah besok bukanya pakai apa ya bukanya. Ternyata datang buka yang sangat melimpah, gak terhitung. Amin. Ini contoh saja. Contoh ya. Karena rezeki tangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Namun perlu dibalik itu ada ujian, cobaan. Paham ya? Sehingga dibalik itu harus ada kesabaran. Karena kesabaran pun juga dibalas juga yang serupa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja mereka semua akan dibalasi. Nah, orang-orang sabar itu akan dibalasi dengan apa? Dengan balasan yang tanpa dihitung-hitung. Sabar. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Kemudian apa tadi lanjutan pantun tadi? Alaika bittaqwallahi in kunta ghafila ya'tika bil arzaqi min haitsu la tadri. Fa kaifa takhaful faqra wallahu raziqa? Bagaimana kamu takut miskin, takut fakir padahal Allah taala yang beri rezeki? Paham ya? Yang beri rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan takut fakir, jangan takut miskin. Na barakallahu fikum. Wallahu razzaq. padahal Allah Ta'ala yang beri rezeki kalian. Qad ruziqat tayr, qad razaqat tayr wal huta fil bahri. Sungguh Allah Ta'ala telah memberikan rezeki berapa? Burung, seekor burung dan juga ikan besar di lautan itu. Ikan besar di lautan itu kalau kita perhatikan sehari makannya berapa? Banyak sekali. Mungkin ikan-ikan kecil aja dimakan sama dia. Tapi siapa yang memberikan rezeki? Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangkan itu. Hewan-hewan lautan yang dasar lautan sana, yang di dalam di malam kegelapan yang sangat gelap sekali, siapa yang memberikan rezeki? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pantun tadi bagus sekali ya. Alaika bittaqwallahi in kunta ghafila wa ya'tika bil arzaki min haitsu la tadri. Fa kaifa takhaful faqra wallahu raziqa? Qad razaqa at-tayra wal huta bil bahri. Burung, bayangkan. Tapi ingat, rezeki akan datang ketika kita memiliki rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tawakal itu? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah jalla wa 'ala fi jalbil manafi' wa daf'il madar ma'a fi'lil asbab syar'iyyah. Itulah yang namanya tawakal. Benarnya kejujuran hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya benarnya penyandaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam meraih perkara-perkara yang baik dan di dalam menolak perkara-perkara yang jelek atau membahayakan. Tapi ingat, apa? Ma'a fi'lil asbab syar'iyyah, bersamaan menempuh sebab-sebab syar'i. Jadi tawakal itu enggak boleh berpangku tangan. Wah, aku mau jadi orang berilmu biar bisa ngajarin manusia, tapi dia berpangku tangan di rumahnya. Tawakal enggak namanya? Enggak tawakal. Aku mau tawakal aja lah. Kalau Allah Ta'ala memberi makan, ya makan nanti. Kalau enggak. Dia di dalam kamar, terus dikunci kamarnya. Ya enggak dapat. Namanya apa namanya? Namanya at-tawakul bila asbab. Atau at-tawakul. Nah, barakallahu fikum. Biduni fi'il asbab qadhun bisyari'ah. Tawakal tanpa melakukan sebab-sebab, itu ada celaan terhadap syariat. Kenapa kok celaan? Karena syariat memerintahkan ketika bertawakal apa? Menempuh sebab. Paham ya? Di antaranya apa di antaranya? Di antaranya adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai orang-orang yang bertawakal. Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitana. Apa artinya? Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi rezeki kalian sebagaimana Allah Ta'ala memberi rezeki pada seekor burung. Seekor burung itu ketika dapat rezeki, dapat makanan, dia enggak diam di sangkarnya. Apa tadi? Takhdhu khimasan wa taruhu bitanan. Pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong, sore pulang dalam keadaan apa? Perutnya penuh. Mencari enggak dia? Mencari. Ini seekor burung. Apalagi kita manusia, lebih bagus ciptaannya daripada hewan. Harus lebih paham lagi sehingga kita di samping kita tawakal harus mencari sebab-sebab yang syar'i. Paham ya? Dan di antara sebab yang paling besar adalah addu'a wa talabul ilm. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menuntut ilmu. Kok bisa menuntut ilmu kok termasuk sebab dapat rezeki? Karena dalilnya ada. Nah, kana akhwani ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ada dua orang bersaudara di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, yang satunya apa? Wa kana ahaduhuma ya'ti 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-akhir yahtarif. Yang satunya tiap hari belajar. Nih, belajar nih ya. Belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, belajar tentunya belajar apa? Syariat as-sunnah. Naam, kemudian yang satunya kerja. Naam, fasyakal muhtarif. Kemudian orang yang kerja tadi, saudara yang kerja tadi, mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa saudaraku ini seperti ini, seperti ini? Enggak mau kerja tapi dia menuntut ilmu." Kata Rasulullah, "La'allaka turzaqu bih." Bisa jadi, semoga kamu itu Allah Ta'ala berikan rezeki kepada kamu, atau semoga kamu itu diberikan rezeki dengan sebab saudaramu tadi. Dengan sebab apa, Pak? Menuntut ilmu. Ternyata thalabul ilmi juga termasuk sebab mendapatkan rezeki. Paham tidak? Itu harus kita yakini, saya yakin-yakinnya ya. 6. Barakallahu fikum. Kemudian mencari ma'isyah sesuai dengan kadarnya, itu juga sebab mendapatkan rezeki. Paham ya? Tapi yang doa tadi jangan terlupakan. Karena doa tadi sangat apa? Sangat penting. Doa. Na'am barakallahu fikum wa na'am. Tapi ingat ya, yang namanya tawakal harus diiringi dengan sebab yang syar'i. Nah, tidak boleh berpangku tangan. Mau pintar, mau berilmu, harus belajar, ya kan? Kemudian mau barakallahu fikum, mau memiliki ini dan itu misalkan, mau bersedekah, berinfak, ya di sana ada apa? Ada cara-cara yang lain. Yang jelas apa? Semua yang namanya tawakal itu perlu yang namanya usaha. Paham ya? Perlu yang namanya apa? Usaha. Nah, barakallahu fikum. Kalau tawakul binun asbab tadi apa? qadhun bisyariah. Tawakal tanpa menjalankan sebab-sebab itu ada celaan terhadap syariat. Paham soalnya ya? Jangan seperti kelompok-kelompok sesat JT, jamaah tabligh ya, yang terkenal mereka khurut sana, khurut sini, pergi sana, pergi sini, kadang meninggalkan keluarganya. Keluarganya kadang sebagian mereka yang katanya tawakalnya kuat itu keluarganya tinggal tanpa modal. Dalam artian tanpa istilahnya uang untuk belanja itu enggak wes, tawakal Allah. Kalau Allah Ta'ala masih memberikan kehidupan, dia akan hidup. Kalau Allah Ta'ala memberikan ya memang takdiran mati, ya mati. Benar sebagian mereka seperti itu keadaannya. Ya, sehingga ditinggal pergi pun enggak dikasih makan ini, sampai pulang pun apa? Ada yang mungkin kelaparan dan semisalnya, waliyadzubillah ya. Itu menunjukkan bodohnya kelompok atau orang-orang tersebut, waliyadzubillah. Naam. Berikutnya kata beliau sini, al-murabbi li jami'i khalqihi bi ni'amihi. Itu zat yang murabbi, yang murabbi mengatur, zat yang mengatur atau mendidik naam kepada seluruh makhluknya dengan nikmat-nikmatnya. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala jangan disepelekan ya. Wa ataakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalamu kafar. Paham dia? Nah, dan sungguh naam telah datang kepada kalian semua apa yang kalian minta. Wa ataakum, dan datang kepada kalian min kulli ma sa'altum, dari apa saja yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berupaya, berusaha menghitung nikmat Allah Ta'ala, enggak akan mampu menghitungnya. Innal insana la zalum kafar. Sebenarnya manusia itu seringnya pada asalnya zalum, sering berbuat kezaliman, kafar, sering kufur nikmat. Dapatkan nikmatan dia enggak ingat, seringnya seperti itu. Paham ya? Sehingga Allah Ta'ala menekankan apa? Fadkuruni adkurukum washkuruni wa la takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, aku ingat kepada kalian, kata Allah Ta'ala. Dan bersyukurlah kalian kepadaku. Na'am barakallahu fikum, saya aku juga akan bersyukur kepada kalian. Wala takfurun, dan jangan kalian apa berbuat kekufuran. Nah, barakallahu fikum. Kekufuran maksudnya kufur nikmat, enggak bersyukur. Sudah dikasihkan nikmatan agama Islam, dikasihkan nikmatan mengenal as-sunnah, dia tidak apa? Tidak mengamalkan as-sunnah. Itu termasuk bentuk tidak bersyukur. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum, sehingga harus berhati-hati. Ya, wa kita selesaikan sini dikit. Kata beliau, wali auliyaihi bil imani wal amal salih, dan juga zat yang al-murabbi li jami' khalqihi bi ni'amihi wa li awliyaihi bil imani wal 'amal salih, zat yang membimbing atau zat yang mengatur kepada seluruh makhluknya dengan nikmat-nikmatnya dan kepada para wali-walinya dengan keimanan dan amalan saleh. Jadi wali Allah Subhanahu wa taala itu terbatas enggak? Terbatas enggak wali Allah taala? Terbatas kan? 9 itu, wali songo. Ya? Bukan. Katanya terbatas tadi. Terbatas enggak wali Allah taala? Enggak terbatas. Paham ya? Ingin jadi wali enggak anu? Ingin jadi wali, kuncinya apa kuncinya? Keimanan dan ketakwaan. Ya, kalau enggak percaya kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, kunci untuk mendapatkan sifat-sifat para wali. Paham ya? Wali itu enggak terbatas 9 ya. Nah, enggak terbatas 9 saja. Banyak. Paham ya? Banyak, selama apa? Melakukan sebab tadi itu. Naam, ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini kuncinya. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang tidak merasa takut dan juga enam bersedih. Tidak takut terhadap kefakiran duniawiyah, tidak takut terhadap kemiskinan duniawiyah, enam tidak bersedih kalau cuma kehilangan perkara-perkara duniawi dan semisalnya. Paham ya? Kemudian apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi kuncinya apa? Iman dan ketakwaan. Mau jadi wali kuncinya itu. Paham ya? Jadi kalau cuman dikatakan wali songo misalkan, ada di antara mereka yang bertapa di pinggir sungai sampai apa? Sampai ditumbuhi rumput, bayangkan. Berarti kalau kita perhatikan baik-baik ya, bertapa di pinggir sungai sampai ditumbuhi rumput, itu sholat enggak kira-kira? Paham ya? Karena kalau orang itu gerak-gerik sholat itu, rumput mau tumbuh itu juga enggak mungkin. Itu kalau menurut kisah mereka, Sunan Kalijogo. Paham ya? Yang jaga sungai itu. Paham ya? Kata mereka bertapa di pinggir sungai sampai beberapa saat gitu, kemudian hingga apa? Hingga ditumbuhi sebuah rumput. Bayangkan itu. Nah, kemudian kalau wali-wali bener wali Allah Ta'ala itu pakaiannya enggak seperti itu, enggak pakai belangkon. Ini cuma sekedar mengkritik dari pakaiannya dan dari ritual yang mereka lakukan kalau seandainya benar. Paham ya? Kalau wali-wali yang mereka anggap seperti itu. Paham ya? Padahal wali Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak sembarangan ya. Kuncinya keimanan, ketakwaan. Nah, keimanan itu bukan sekedar diucapkan saja. Tapi apa? Nutqun bilisan, ya, diucapkan dengan lisan, wa'tiqadun biljanan, diyakini dengan hati, Kemudian apa? Wa amalun bil jawarihi wal arkan, diamalkan dengan anggota badan. Bertambah terus atau berkurang terus? Bertambah terus. Keimanan seorang itu bertambah terus atau